Baik, berikutnya. Babu al-ma'asi min amri al-jahiliyah. Bab al-ma'asi min amri al-jahiliyah. Wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Bahwa al-ma'asi, maksiat-maksiat, min amri al-jahiliyah, maksiat-maksiat tergolong perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha, dan tidak divonis kafir sahibuha pelakunya, birtikabiha dengan melakukan maksiat itu, illa bisyirki kecuali bila melakukan kesyirikan. Kecuali dengan sebab kesyirikan. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Innaka mru'un, sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki, fika yang ada pada dirimu, jahiliyah, perbuatan atau sifat jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah azza wa jal, berdasarkan firman Allah azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak mengampuni ketika dipersekutukan dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni selain itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi bab ini dan bab sebelumnya ini mentakrir atau menetapkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di sana ada suatu kufur amal, ya, kufur perbuatan, bukan keyakinan. Dan seorang yang melakukannya tidak divonis kafir. Maksiat pada umumnya juga termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jahiliyah yang sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Maksiat pada umumnya seperti itu. Al-Bukhari menegaskan, wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa syirk. Seorang yang melakukan maksiat-maksiat itu tidak divonis kafir kecuali dengan sebab maksiat syirik. Nah, jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di sini dalam Kitabul Iman sebagai bantahan kepada orang-orang Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Khawarij dan Mu'tazilah yang, atau mereka disebut Wa'idiyah, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Dan Mu'tazilah tidak mengkafirkan tapi menfonis nanti bakal masuk neraka selama-lamanya. Mengeluarkan dari keimanan tapi tidak masuk kepada kekafiran, mereka sebut apa? Fi manzilatin baina manzilatain. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Siapa namanya al-Bukhari rahimahullah? Nanti siapa namanya? Bagas. Siapa al-Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mubirah Ibn Al-Bardizba Al-Bukhari Al-Jawfi. Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Abu Abdullah. Nah, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman Ibn Harb. Sulaiman Ibn Harb thiqatun imamun hafid, akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Qala haddathana Syu'bah. Selanjutnya Anwasil al-ahdab. Anwasil al-ahdab. Wasil ibn al-Hayyan. Wasil ibn Hayyan. Wasil ibn Hayyan al-Asadi. Wasil ibn Hayyan al-Asadi. Siqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Fiqatun thabtun akhrajalahu al-jama'ah. Anil ma'rur. Anil ma'rur. Man huwa? Al-ma'rur ibn Suwaid. Al-ma'rur ibn Suwaid al-Asadi. Al-ma'rur ibn Suwaid al-Asadi. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Baik, kita lanjutkan. Anil ma'rur ibn Suwaid al-Asadi. Qala laqitu Aba Dzar bil Rabadah. Beliau mengatakan, laqitu Aba Dzar. Aku berjumpa dengan Abu Dzar. Bil Rabadah. Di daerah Rabadah. Berjumpa dengan Abu Dzar di daerah Rabadah. Wa alaihi hullatun. Dan beliau memakai hullah. Padanya ada hullah. Ya, ini kain yang beliau pakai. Wa ala gulamihi hullah. Dan budaknya juga memakai hullah. Kain yang sama. Fasa'altuhu an dzalik. Maka saya bertanya kepada beliau tentang itu. Yakni apa? Kenapa kok sama pakaiannya? Padahal itu adalah budaknya. Biasanya beda antara tuan dengan budak. Kalau tuan ya pakai yang lebih bagus, budaknya ya apa adanya. Tapi beda dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Pakaian budaknya sama dengan pakaiannya. Maka Ma'rur bertanya tentang itu, kenapa seperti itu? Faqala, maka Abu Dzar bercerita, "Inni sababtu rajulan." Sungguh aku pernah mencela seseorang. Sabab itu rajulan, yakni bertengkar mulut, ya. Sabab bertengkar mulut. Rajulan kita artikan mencela, begitu saja. Kita mencela seseorang. Fa'ayyartuhu bi ummi, maka saya menjelek-jelekkan dia bi ummih, dengan menjelekkan ibunya. Menjelek-jelekkan dia dengan menjelekkan ibunya. Jadi terkadang seperti itu, ya. Mengejek, yang diejek siapa? Ibunya atau bapaknya. Tentu si anak jadi marah, ya kan? Nah, ini Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika itu bertengkar dengan seseorang, kemudian mencela orang itu, dan yang disebut ibunya yang dicela. Faqala linnabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, yakni disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mengatakan kepada orang itu, "Ya ibn as-sauda, wahai kamu anak orang berkulit hitam." Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, "Ya Aba Dzar, ayyartahu bi ummih?" Wahai Abu Dzar, apakah kamu mencela dia dengan mencela ibunya? "Innaka mar'un fika jahiliyatun." Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian itu adalah karunia Allah untuk kalian. Khawal itu atiyatullah. Minal mal wal abid wa ghairihim. Pemberian Allah Azza wa Jal bisa jadi bentuk harta, bisa jadi bentuk budak. Itu disebut khawal. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian itu adalah karunia Allah kepada kalian. Yani walaupun budak seagama tetap dia saudara kita. Walaupun statusnya sebagai budak, tapi secara din dia adalah saudara seiman buat kita. Dan itu karunia Allah kepada kita. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan tangan kalian. Allah jadikan mereka, budak-budak itu, di bawah kekuasaan tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadi, maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaan tangannya, budaknya yang muslim di bawah kekuasaan dia, wal yut'imhu mimma ya'kul, maka berilah dia makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, berilah pakaian dia dengan apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan kalian bebani mereka sesuatu yang yaghlibuhum, memberatkan mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau kalian membebani mereka maka bantulah mereka. Maka bantulah mereka. Nah, ini kisahnya. Jadi berdasarkan nasihat Nabi tersebut, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu memperlakukan budaknya seperti memperlakukan dirinya. Dia beri pakaian sama dengan yang dia pakai. Nabi SAW mengatakan di sini, maka berilah dia makan dari apa yang biasa dia makan. Kita makan nasi misalnya, kalau kita, ya beri dia nasi pula. Mereka makan gandum yang kelas bagus, ya beri yang kelas itu juga budaknya. Jangan budaknya dikasih gandum yang murahan, dia makan yang mahal. Tidak. Nah, ini keindahan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan terhadap budak, padahal dia seorang budak, tapi diperlakukan sama dengan tuannya. Ya, makan dengan makan yang sama. Berpakaian, beri dia pakaian yang kamu pakai juga. Ya. Jangan budaknya diberi yang murahan, yang jelek-jelek, yang bekas-bekas, dia berpakaian yang bagus, yang baru. Tidak. Beri pakaian dia yang sama. Bahkan jangan kalian bebani sesuatu yang memberatkan dia. Kecuali kalau kalian bebani, bantulah dia. Jadi inilah keindahan Islam ya terhadap budak-budak. Sebagian orang-orang kafir mencela Islam dengan menuduh Islam melestarikan perbudakan atau yang sejenisnya. Tuduhan yang semaana dengan itu. Padahal Islam datang sudah ada perbudakan. Islam datang banyak menganjurkan untuk membebaskan budak. Ya. Islam datang dengan memperlakukan budak seperti ini. Bayangkan. Ya. Nah. Bagaimana kemudian Islam dijelek-jelekkan dengan anggapan bahwa atau tuduhan bahwa Islam melestarikan perbudakan. Justru orang-orang kafir itu yang mengadakan perbudakan. Sebelum datangnya Islam, mereka sudah mengadakan perbudakan, ya, jual beli manusia. Kemudian diperlakukan semena-mena, dizalimi, ditindas, diperlakukan seperti binatang. Itu orang-orang kafir. Kalau dalam Islam seperti ini, budak itu jadi mulia. Bahkan terkait dengan pahala, ya, budak itu pahalanya dua kali lipat ketika dia menjadi orang yang taat. Taat kepada Allah dapat pahala, taat kepada tuannya dapat pahala. Nah, begitulah. Ya. Baik. Tapi sekarang yang kita fokuskan di sini bukan bab perbudakan, tapi ucapan Nabi kepada Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kata-kata jahiliyah. Abu Dzar radhiyallahu anhu disebut oleh Nabi ketika itu bahwa ada sifat jahiliyah pada dirinya. Ya, artinya kalau begitu suatu hal dari kemaksiatan bisa disebut jahiliyah. Karena makna jahiliyah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Makna jahiliyah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Nah, sekarang di sini ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebut seperti itu, Nabi katakan ada sifat jahiliyah pada dirimu. Jadi mak jahiliyah jangan diartikan apa? Kekafiran. Jahiliyah tidak berarti kekafiran dalam hal ini, ya. Walaupun jahiliyah bersifat umum, pada dasarnya ya kaum musyrikin dengan kesyirikannya ya jahiliyah. Nah, kalau maksiat saja disebut jahiliyah, maka syirik kufur ya tentu lebih jahiliyah. Tapi yang dimaksud dalam bab kita ini, jahiliyah di sini bukan artinya apa? Kekafiran, tapi ada kemaksiatan. Ya, yang atas dasar ini dijadikan dalil oleh Al-Bukhari rahimahullah, seorang masih dalam lingkup Islam. Nah, Abu Dzar jelas seorang muslim yang baik, sahabiyun jalil. Ya. Kita cukup dulu di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.